Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنستقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Ikhwana fillah lahibba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan karunia untuk bisa berkumpul kembali di kesempatan kali ini di majlis, di antara majalisul ilm. Insyaallah taala kita berusaha untuk mengambil faidah ilmu sekaligus berusaha untuk melakukan ibadah taqarrub ilallahi subhanahu wa ta'ala. Semoga kita terus diberikan semangat di atas ketaatan, di atas talabul ilmi, dan juga terus dibimbing untuk senantiasa bisa ikhlas di dalam menempuh semua itu. Bahwa apa yang kita perjuangkan ini insyaallah ta'ala akan mendatangkan keridhaan dari Allah. Dan tentunya apa yang sering kita dengarkan, nasihat-nasihat tentang seputar pentingnya ilmu, tentang seputar keutamaan ilmu, tentang seputar keutamaan ahlul ilmi, dan yang senantiasa kita diperdengarkan kepada kita faidah-faidah tersebut. Tentunya itu semua semoga bisa kokoh di dalam hati kita semua dan berfaidah untuk menambah ghirah kita di dalam talabul ilmi, di dalam mengamalkan ilmu, di dalam keikhlasan menjalankannya. Barakallahu fikum. Kita sedikit membaca kelanjutan dari bab al-mizah. Hadis yang sebelumnya sudah kita baca di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qalu ya Rasulullah innaka tuda'ibuna qala inni la aqulu illa haqqa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, mereka para sahabat berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innaka tuda'ibuna, sesungguhnya engkau mengajak kami untuk bersenda gurau. Mereka bertanya, apakah engkau juga melakukan senda gurau wahai Rasulullah? Mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sebagaimana kita Ketahui bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sangat bersemangat untuk mengambil faidah ilmu dari Rasulullah SAW dari segala sisinya, dari apa yang diucapkan Rasulullah SAW, dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, semuanya diambil oleh mereka faidah. Bahkan mereka bersedih ketika mereka mendapatkan kabar tentang satu keutamaan yang disampaikan Rasulullah SAW. Ternyata mereka merasa tidak mampu untuk mendapatkannya. Satu di antaranya yang kita pernah pelajari adalah ketika Rasulullah SAW memberitakan tentang jaminan keamanan dan petunjuk bagi orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang mereka telah beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, maka mereka-mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan jaminan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Serta-merta para sahabat dengan keseriusannya, begitu serius mereka mencermati kalimat demi kalimat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Sampai mereka memahami betul bahwa ada orang-orang yang akan diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala keamanan dan diberikan jaminan untuk terbimbing, diberikan petunjuk. Namun ada syaratnya, ada kriterianya, yaitu telah menyatakan keimanannya dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Satu sisi mereka bersemangat untuk mendapatkan keutamaan, sisi lain mereka menjadi sedih dikarenakan begitu berat apa yang menjadi kriteria, yaitu harus beriman. Mereka telah beriman, harus tidak tercampur keimanannya dengan kedzaliman. Ini yang berat. Yang ingin kita ambil faedah adalah sebegitunya mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum senantiasa menyeriusi apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka merasakan menjadi beban ketika ada satu yang disampaikan Rasulullah SAW, lalu mereka merasa sulit untuk meraihnya. Hingga ketika Rasulullah SAW mengetahui akan pemahaman yang keliru akan ayat ini, ketika mereka telah mengadu, ayyuna man lam yadlim nafsah ya Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak pernah mendzalimi diri kami ya Rasulullah? Baru Rasulullah SAW kemudian menjelaskan, laisa kama ta'nun, tidaklah makna yang terkandung seperti yang kalian pahami. Awalam tasma'u qala Luqman ibnihi, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun 'adzim. Tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman kepada putranya, wahai puteraku, jangan engkau berbuat zalim, karena sungguhnya zalim itu, jangan engkau berbuat syirik, karena sungguhnya syirik itu perbuatan kezaliman yang besar. Ini konteks bagaimana Rasulullah SAW membimbing para sahabat, menjelaskan, menempatkan segala sesuatunya sampai mereka paham. Pun demikian para sahabat berusaha untuk mencerna apa yang datang dari Rasulullah SAW dengan serius, memahaminya dengan serius, dan berusaha untuk ketika mendapatkan berita, mendapatkan kabar gembira, itu langsung ada semangat bagaimana bisa meraihnya. Berbeda dengan orang-orang zaman kita sekarang ini, sekian banyak berita-berita datang dari Rasulullah SAW tentang keutamaan, semuanya itu masih sebagai wacana. Semuanya itu masih sebagai sesuatu yang sifatnya tergantung dengan tasrif. Tergantung dengan tasrif. Wa tasrif min makayidi syaitan. Tasrif nanti saja. Masih ada waktu. Suatu saat nanti. Rencana. Itu kalau memang sudah paham. Sebagiannya tidak memahami dengan sebenarnya. Sehingga berlalu begitu saja. Yang kita ingin kaitkan dengan apa yang kita baca adalah mereka pun mencermati setiap apa yang datang dari Rasulullah SAW hingga ketika mereka mendapati sesuatu yang tidak biasa, mereka bertanya, innaka tuda'ibuna ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna wahai Rasulullah, sungguhkah engkau bercanda kepada kami? Apakah memang ada satu waktu engkau bercanda? Nah, mereka memahami selama ini Rasulullah SAW senantiasa menyampaikan sesuatu yang sifatnya serius. Kata Rasulullah SAW, inni la aqulu illa haqqan. Sungguh aku tidak berkata, tidak berucap kecuali haqqan, kecuali kebenaran. Meskipun dalam bersenda gurau. Meskipun dalam bercanda, tetap tidak keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apapun kecuali hak. Kecuali hak. Diterangkan hadal hadis fihi bayan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yuda'ibu ashabahu bisyai'in min kalamihi mazihan. Liyudkhila alaihim as-surur. Hadis ini padanya terdapat penjelasan, keterangan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam yuda'ibu ashabahu bisyai'in min kalamihi, melakukan senda gurau, bercanda, bercengkerama dengan para sahabatnya dengan sesuatu dari ucapan-ucapannya. Mazihan. Sebagai bentuk senda gurau atau cengkerama atau membuat suasana akrab. Liyudkhila alaihim as-surur, untuk membangkitkan kepada mereka rasa bahagia, rasa gembira. Nah, terkadang ketika disampaikan sesuatu yang sifatnya terus serius, ini menimbulkan ketegangan urat saraf. Sesekali waktu perlu untuk dicairkan suasananya dengan bercengkerama, bersenda gurau yang tidak keluar dari garis kebenaran. Wa hadha huwa al-waqi' alladhi kana yahsul min an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabihi jama'at aw furada. Ini yang terjadi, yang ada, yang dulu ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika bersama para sahabatnya, baik ketika bersama satu kelompok rombongan atau ketika bersendirian, ada suasana akrab, ada suasana yang di sana dimunculkan kebahagiaan bersama, suasana yang gembira. Wala yaqulu illa haqqan, namun tidak mengucapkan beliau sallallahu alaihi wasallam kecuali kebenaran. Wa min dzalika, dan termasuk di antara bentuk yang demikian adalah yurwa annahu qala lil ajuz, ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa beliau berkata kepada orang tua, orang sepuh, nenek-nenek, لا تدخل الجنة عجوز. Orang tua itu, nenek-nenek itu tidak akan masuk surga. Fata'atharat, mendengar ini, orang tua tadi sangat terpukul. Ia mengucapkan, Rasul, orang tua itu enggak akan masuk surga. Nah, antara Rasulullah SAW, la yaqulu illa haqq, tidak berucap kecuali kebenaran. Sehingga khawatir, sementara beliau ini sudah tua, kalau tidak bisa masuk jannah, mau kemana lagi? Rasulullah SAW sudah bersabda demikian. Nah, fatala alaiha sallallahu alaihi wa sallam. Baru kemudian Rasulullah SAW membawakan ayat, membawakan dalil. Qaulallahi ta'ala, uruban atraba. Di dalam surga itu hanya ada, ya, gadis-gadis muda yang penuh dengan cinta, yang umurnya itu rata-rata sebaya. Ya, umurnya sama, sebaya, tidak ada yang tua. Ay, fi ghayati syabab, fi ghayati asyabab. Pada usia yang muda. Ghayatil hasan. Ya, usia yang sedang bagus-bagusnya. Kalau wanita sedang masa-masa yang paling puncak kecantikannya. Wala sinin wahidah, semuanya dalam satu usia, satu umur. Walasna ajais, mereka bukan orang-orang yang tua renta. Ajais di dunia atrab, fadhahaba anha mawajadat min husnin. Setelah diterangkan begitu, bahwa ketika dulunya di dunia sudah tua renta, lalu masuk surga, nanti di surga jadi muda. Jadi di surga tidak ada orang tua. Ya, kata Rasulullah SAW, orang tua enggak masuk surga. Jadi mbah enggak akan masuk surga. Ya. Tidak ada mbah di surga. Nah, perlu sampaikan nanti pulang ke rumah dapat hadis. Ya, ternyata di surga tidak ada mbah-mbah. Nah, semuanya kembali menjadi muda. Nah, ketika mendapatkan penjelasan ini, baru ada rasa gembira. Ternyata Rasulullah SAW sedang berusaha untuk bercanda. Nah, membuat suasana akrab. Wa 'alla mahallahu al-farah was-surur. Wa habba al-'amal as-salih alladhi yuqarribu ila Allah zulfa. Dan bukan menjadikan putus asa, justru mendatangkan kecintaan untuk semakin giat beramal saleh, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya, karena ingin kembali muda, masuk jannah, menjadi penduduk jannah. Ya, usianya kembali muda. Yang mbah-mbah nanti di surga kembali muda. Nah, bertemu mbah yang di dunia mendampinginya, sama-sama mbah. Naam. Di surga juga masing-masing kembali menjadi muda. Semangat beramal. Nah, ini contoh dari Rasulullah SAW bahwa kehidupan beliau itu ringan di tengah para sahabatnya, bahkan ringan dengan siapa saja. Meskipun urusannya urusan besar, urusan umat, membawa wahyu, tapi tidak lantas selalu dalam kondisi sepaneng, serius untuk menjaga kewibawaan, untuk menjaga agar orang senantiasa segan, sehingga senantiasa dipasang wajah yang menunjukkan kewibawaannya. Nah, tidak. Rasulullah SAW membawa diri dekat dengan para sahabat, dekat dengan orang-orang tua, dekat dengan orang-orang lemah, dekat dengan anak-anak. Ini contoh bagaimana Rasulullah SAW adalah pribadi yang menjadi figur yang ketika kaum muslimin khususnya berusaha untuk meneladani beliau, akan tercipta kehidupan yang nyaman di tengah-tengah masyarakat. Karena tidak ada di sana kesenjangan sosial, tidak ada di sana celah-celah yang membuat sekat, yang menjadikan masing-masingnya terbatasi untuk berkomunikasi. Yang berikutnya, An Bakr ibn Abdullah qala kana ashabun nabi sallallahu alaihi wa sallam yatabadahuna bil bittikh fa idza kanatil haqa'iq kanu humur rijal. Bahwa mereka para sahabat nabi sallallahu alaihi wa sallam yatabadahuna bil bittikh, mereka terkadang juga bercanda, saling lempar bitih, semangka. Wallahu ta'ala alam bentuk sifatnya, kaifiahnya seperti apa. Apakah semangka bulat-bulat itu? Ya. Wallahu ta'ala alam. Nah. Artinya mereka biasa, akrab, bercengkrama satu dengan yang lainnya. Hadal athar fihi bayan lima kana yasduru min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam min al-mizah fima bainahum. Athar ini padanya terdapat keterangan bahwa apa yang terjadi dari para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam berupa senda gurau di antara mereka, sesama mereka. Wa dzalika annahum yatabadahuna bil bittikh, yaitu dengan mereka saling lempar-melempar bittikh. Nah, bittikh semangka. Li'annahu la yadhurru ahadan. Nah, lempar-melempar semangka ini tidak membahayakan. Cuma yang menjadi iskal bagi anak sendiri belum bisa nah memahami dengan baik adalah apakah lempar-lemparan itu sampai kemudian ya semangkanya misalkan pecah, berjatuhan lalu mubazir. Ya, anak dilempar, saling lempar. Ataukah seperti apa? Wallahu ta'ala. Anak masih belum mendapatkan keterangannya. Nah, mungkin Ustaz Mukafi dapat faedah. Nah. Wa inna min babil mulatafah wal muda'abah wal mizah an-nadhif alladhi la yatarattabu 'alaihi asy-syarr. Tujuannya adalah mulatafah. Ya, untuk saling melembutkan hati, saling menjadikan ada kedekatan, saling bercengkrama, bersenda gurau. Nah, yang tidak ada di sana menimbulkan kejelekan. Fala haraj fi dzalik, yang seperti ini tidak mengapa. Tentunya dengan kaidah ketika itu disebutkan di sini tidak membahayakan dan tidak pula menimbulkan kejelekan. Ya, tentunya kalau itu bitih, dalam hal ini adalah makanan, sampai ya tidak menimbulkan mubadir. Ya, tidak dibayangkan mungkin lempar-lemparan sampai pecah, sampai belepotan, sampai berantakan seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Karena tentunya mubadir itu sudah merupakan kemungkaran. Nah, dikatakan di sini fala haraj fi dzalik. Wala 'ala min fi'li mislin ma fa'alu. Dan juga bisa dilakukan hal yang serupa. Bersenda gurau dalam kebersamaan yang tidak sampai menimbulkan kemadaratan dan tidak sampai menimbulkan kejelekan. Nah, li'annahu min babit tasalli wa izalatin nafrah bainal ashab in wajada syai'un min dhalik wa hasyahum bal humul mutahabbuna fillah wal mutawaduna fihi. Min babit tasalli, agar suasana kebersamaan itu dirasakan indahnya dan menghilangkan saling tidak peduli, atau ketika mulai ada benih-benih yang menimbulkan ada yang mengganjal di dalam hati, mungkin mulai benih suudzan muncul karena lama tidak bertemu, atau ada apa saja yang mulai muncul di dalam hati yang akan menimbulkan kejelekan, dengan adanya keakraban semacam ini, itu semua akan hilang. Nah, dari sini pula kita mendapatkan gambaran bahwa mereka para sahabat itu selalu dalam kebersamaan. Nah, dan sering mereka melakukan aktivitas dalam sekumpulan secara bersama-sama. Nah, sehingga ada gambaran-gambaran yang semacam ini. Nah, menghilangkan celah-celah untuk tumbuhnya saling benci, apalagi tumbuh saling hasad, apalagi tumbuh saling memusuhi. Nah, dengan dibangun suasana yang demikian. Ya, walhamdulillah kita diberikan kesempatan berkomunitas sehingga bisa membangun suasana yang demikian. Dengan aktivitas yang kita lakukan, itu semua bisa kita wujudkan. Ya. Atau barangkali disempatkan waktu muda'abah yang bisa menjangkau merata kepada segenap ikhwah, bukan hanya terbatasi oleh klub saja. Ya. Kebersamaan tapi lingkupnya hanya anggota futsal saja, yang lain gak kebagian. Nah, akrabnya ya klub futsal saja. Nah, diadakan muda'abah yang lain sehingga semuanya bisa terlibat. Mbah bisa ikut. Nah, semuanya bisa menikmati kebersamaan tersebut dalam suasana yang rukun, suasana mutahabun fillah, mutawaduna fihi, saling cinta. Nah, saling guyub rukun, saling mencintai di atas kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang berikutnya, an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yastahmilu faqala ana hamiluka ala waladi naqah qala ya rasulullah wa ma asna'u bi waladi naqah faqala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa hal talidul ibila illa an-nuq. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, ada datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang minta untuk ikut dalam kendaraan tunggangan. Nah, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana hamiluka ala waladin naqah." Iya. Aku akan naikkan engkau di atas punggungnya anak unta. Qala, kata laki-laki tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, wa ma asna'u bi waladin naqah." Iya. Apa bisa naik anak unta? Nah, artinya dipahami anak unta tentunya masih kecil. Sementara orang ini pengen untuk ikut naik. Yang layak dinaiki tentunya unta yang sudah bisa dijadikan sebagai hewan tunggangan. Nabi SAW mengatakan akan dinaikkan di punggung anak unta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa hal talidul ibla illa nuq?" Ya. Adakah unta itu melahirkan kecuali anak unta? Artinya sebagaimana pernah kita singgung, sebesar apapun, setua apapun, dia tetap masih statusnya anak unta. Rasulullah SAW tidak berdusta. Hanya saja ingin membuat suasana yang gembira. Ya, ingin berkelakar. Hadal hadis qaulihi alaihi salatu wasalam lil ajuz, "La tadkhulul jannata ajuz." Waqad sabaqa qariban. Fihi mulatafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam sahibal khulq, sahibul khulq al-azim. لأصحابه في عبارات المزح مزح نعم الذي ليس من نوع مزح نعم من يكذب الكذبة ويسميها مزحا Hadis ini sama seperti hadis ketika Rasulullah SAW berkata kepada orang tua, "La tadkhulul jannata ajuz." Sebuah telah lewat. Padanya terdapat mulatafatun Nabi, sifat lemah lembutnya Nabi SAW, seorang yang memiliki akhlak yang agung terhadap para sahabatnya, dengan ungkapan yang mengandung ya canda. Naam. Sementara Rasulullah SAW di saat-saat beliau bercanda, ya, tetap senantiasa tidak mencampuri dengan kedustaan. Dan bukan termasuk jenis bercanda ketika seseorang itu memasukkan ada di sana kedustaan. Jadi ketika bercanda itu sudah dimasuki dengan dusta, itu sudah keluar dari definisi al-mizah. Nah, nanti ada pembagian di sana. Dan ada pembahasan bahwasanya mizah ini itu dekat sekali dengan dua hal. Yang pertama, mudah seseorang itu terjatuh kepada dusta. Yang kedua, ketika dia dalam posisi tidak dusta, tetapi senantiasa canda itu menjadi kebiasaannya. Terus sifatnya, karakternya memang suka bercanda. Senantiasa segala sesuatu dia bercanda. Ini akan menghilangkan muruahnya. Sehingga orang pun akan sulit serius dengannya. Orang pun akan hilang rasa segannya kepada dia. Nah, maka di sini Rasulullah SAW bercanda dan tidak pernah berdusta dan tidak menjadi sesuatu yang mudawamah, terus menerus enggak, tapi sekali waktu untuk menghiasi suasana. Nah, bali sya'an kama qala ali salatu wasalam inna la aqulu illa haqqan. Perkaranya sebagaimana yang disebutkan Rasulullah SAW, inni la aqulu illa haqqan, sungguh tidaklah aku mengatakan sesuatu melainkan kebenaran. Nah, yang dimaksud dengan waladun naqah adalah anak unta yang sebelumnya dianggap itu unta kecil. Ya Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sebesar apapun, setua apapun, ya dia tetap lahir dari ibunya unta. Nah, ini berapa adillah dari hadis dan athar. Kemudian terkait dengan ini juga kita akan sebutkan bagaimana yang terjadi di antara para ulama ketika mengisi waktu-waktu mereka di tengah-tengah pembahasan ilmiah. Ada juga dinukilkan, ya, masuk di sana kalimat-kalimat yang terkadang membuat lucu, namun tidak sebagaimana para da'i, yang mana inti dari dakwahnya, inti dari ceramahnya adalah membuat lelucon. Kalau ini tidak. Nah, disebutkan oleh Syekh Muhammad Sa'id Ruslan di dalam kitabnya Syarah Adabul Mufrad, beberapa contoh yang ada dari para ulama. Nah, kita pilihkan yang berapa saja. Ja'a rajulun ila Abi Hanifah wa qala lahu idza naza'tu thiyabi wa dakhaltu an-nahra aghtasilu fa ila al-qiblati attajihu aw ila ghairiha. Ada orang datang ke Abu Hanifah, dia tanya, ketika aku sudah melepas pakaianku terus aku menceburkan diri sungai, aku mandi, aku harus menghadap kemana? Apa menghadap kiblat atau menghadap kemana? Nah, kata beliau, al afdal ay yakuna wajhuka ila jihati siyabika li alla tusraq. Sebaiknya kamu menghadapkan wajahmu, pandanganmu ke pakaianmu supaya tidak dicuri. Nah, wa hina idzin idza suriqat famada tasna? Sebab apa? Nanti kalau kamu enggak perhatikan bajumu dicuri orang, apa yang kamu mau lakukan? Nah, atakhruju minan nahri likay tasira fi turqat aryan? Apa kamu bakal jalan keluar dari sungai itu dengan telanjang? Nah, ini pertanyaannya aneh, jawabannya pun aneh. artinya para ulama. Yang seperti ini tetap dilayani dengan kadarnya. Ya, kadarnya orang begini, jawabannya ya begitu. Wasa'ala Sya'bi rajulun 'anil mashi 'ala lihya. Juga ada orang tanya kepada Imam Sya'bi tentang mengusap lihya. Faqala lahu Sya'bi, halilha bi asabi'ik. Nah, bi asabi'ik. Kata Imam Sya'bi, ya di sela-sela jenggot itu dengan jari jemarimu. Faqala lahu rajul, orang itu menjawab, akhafu alla tabullaha. Khawatir kalau cuma di sela-sela begini itu tidak basah jenggotnya. Faqala lahu Sya'bi, maka Sya'bi mengatakan, in khifta fanqa'ha min awwalil lail. Kalau khawatir enggak basah, sudah direndam semenjak tadi malam gitu. Biar basah. Nah. Tidak cukup dengan keterangannya sehingga dijawab dengan senda gurau. Wasala rajulun Sya'bi rahimahullah, hal yajuzu lil muhrim ayyahukka badanah? Apakah boleh orang ihram itu menggaruk badannya? Qala na'am, boleh. Qala miqdara kam, sebatas apa? Ini kata beliau, hatta yabdu wal 'adzam. Garuk sampai kelihatan tulangnya. Boleh. Nah, menggaruk keperluannya apa? Sampai sebatas apa? Ya sampai terkelupas kelihatan tulangnya, boleh kalau mau. Nah. Dan juga yang lainnya. Ini beberapa contoh saja. Itu ya para ulama serius mereka ilmiah. Tapi ada waktu-waktu tertentu mereka juga mengeluarkan hal-hal yang ringan yang terkadang membuat lucu, membuat orang senang. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi kusrihi. Ayo. Nah. Hadza huwa ma'kul. Jazakallahu khair. Ini faedah. Bahasanya setelah mereka makan, lalu sisanya itu saling dilemparkan. Tanya kalaupun mengenai tidak memudaratkan. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Ila huna alhamdulillah rabbil alamin. Kayaknya Mbak sedang ngincer siapa mau dilempar.